Mitra Bisnis, Kwi Kian Gi menegaskan bahwa anggaran pemerintah tidak jebol akibat memberi subsidi, mengingat simulasi perhitungan surplus dana dari sektor minyak yang dibuatnya persis sama dengan nota keuangan yang diterbitkan pemerintah, serta jelas tercatat dalam APBN. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kesamaan simulasi perhitungan Kwi Kian Gi dengan nota keuangan yang penjelasannya diungkapkan pemerintah kepada Badan Anggaran DPR 12 Maret lalu, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apa benar surplus dana seperti yang Bapak perhitungkan memang dicantumkan dalam nota keuangan pemerintah? Dicantumkan, cuma begini. Jadi nota keuangan itu 200 halaman. Dari 200 halaman itu ada 4 halaman yang saling, yang tidak berurutan. Loncat-loncatnya banyak. Kenapa begitu Pak Kwik? Apa memang disengaja? Tidak disengaja. Akan tetapi di dalam nota keuangan yang 200 halaman itu ada tabel-tabel kan. Jadi ada tabel yang namanya tabel pemasukan dari pajak. Nah, macam-macam semua pemasukan dari pajak saya ambil dari pajak migas. Terus kemudian ada satu tabel yang namanya PNBP. Macam-macam, bukan hanya migas, macam-macam, tapi yang migas saya ambil, gitu kan. Terus ada lagi satu tabel yang mengatakan dana bagi hasil ke daerah-daerah. Provinsi mana dapat berapa, ini dapat berapa. Nah, itu jumlahnya saya ambil, gitu. Nah, terus ada lagi satu pos yang namanya subsidi, berbagai subsidi, saya ambil subsidi migas. Jadi halamannya loncat-loncat gitu. Tapi itu harus, saya hanya mengumpulkan yang ada hubungannya dengan migas saja dan itu lebih. Jadi setelah ada pengeluaran uang ya, setelah ada subsidi dan setelah ada pengeluaran uang itu sisa 64 triliun. Nah, pengeluaran uang lagi 30 triliun itu katanya dana bagi hasil yang diteruskan provinsi. Jadi kalau itu dihitung uang keluar, itu masih sisa 60 triliun. Tetapi itu kan bukan uang keluar, itu uang masuk ke pemerintah yang diteruskan ke provinsi. Kalau itu ditambahkan 96 triliun, nah, angka saya itu persis. Jadi perhitungan Bapak memang persis sama ya Pak Kwik? Ya, persis. Persis dan persis sama dengan pendekatan lain yang dilakukan oleh Pak Anggito. Sampai rupiah-rupiahnya persis itu. Karena Pak Anggito kan yang nulis 10 tahun lamanya sebelum dia mengundurkan diri. Dan hasil perhitungan itu memang sudah net ya Pak Kwik? Ya, net. Nah, sekarang di dalam nota keuangan kan sudah 96 triliun. Yaitu, itu kelebihan uang. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.